Langsung saja spesial buat rombongan Bapak Mohar bareng-bareng Adela. Rombongan dari Surabaya semuanya mulai gabung. Juga buat teman-teman AMC yang tetap semangat. Tidak berdaya.